Di antara hal penting yang harus diketahui oleh setiap pribadi muslim sebagai rakyat adalah bersama pemerintah di dalam melakukan beberapa ibadah yang sifatnya adalah ibadah jama'iyah. Tidak menyendiri dan menyimpang dari ketentuan dan himbauan pemerintah di dalam melakukan beberapa ibadah yang sifatnya adalah ibadah jama'iyah. Hal ini ditegaskan oleh para ulama kita tentang posisi dan kedudukan waliul amr terkait dengan rakyatnya di dalam mengatur peribadatan-peribadatan yang bersifat jama'iyah secara khusus. Apa itu ibadah yang bersifat jama'iyah? Yang itu juga merupakan wewenang pemerintah, bukan wewenang kelompok dan organisasi, apalagi pribadi-pribadi. Sekali lagi, ini adalah wewenang pemerintah, bukan wewenang kelompok dan organisasi kemasyarakatan, tetapi murni adalah wewenang para penguasa. Mari kita ikuti bimbingan para ulama. Apa yang saya katakan ini adalah bimbingan para ulama sejak dahulu kala, antara lain Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, nasihat ini beliau sampaikan kepada salah seorang muhaddits, salah seorang pakar hadis di masa itu yang bernama Su'aid bin Harb rahimahullah. Su'aid bin Harb, yaitu Su'aid bin Harb al-Madaini, meriwayatkan hadis dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah, dan juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari beliau, salah satu guru daripada Imam Ahmad, diberi wasiat oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala ya Su'aid, la yanfa'uka ma katabta hatta tara as-salata khalfa kulli barrin wa fajir. Wahai Su'aid, sungguh segala ilmu yang kamu tulis ini, hadis yang kamu kumpulkan ini, tidak akan memberi manfaat kepadamu sampai kamu berpendapat atau berpandangan dan keyakinan tentang kewajiban atau bolehnya sholat di belakang penguasa, baik penguasa yang baik maupun penguasa yang jahat. Qala Su'aid li Sufyan, kata Su'aid bin Harb al-Madaini berkata kepada gurunya, bertanya, ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha? Salat, semua bentuk salat yang kita diwajibkan untuk mengikuti penguasa? Beliau menjawab, la, bukan semua salat, tapi salat yang disebut jama'iyah. Beliau melanjutkan, walakin salatul jumu'ah wal idain sal khalfa man adrakta. Tetapi yang saya maksud adalah seperti sholat Jumat dan sholat dua hari raya, hendaknya kamu mengikuti pemerintah kamu, sholat bersama mereka. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ada sebagian kelompok yang tidak mau mengikuti atau bahkan tidak mau menghadiri sholat Jumat di masjid-masjid, terkhusus masjid-masjid pemerintah. Lebih khusus lagi adalah masjid-masjid waliul amr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan nasihat al-imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama yang besar di mata tabi'ut tabi'in. Beliau adalah ulama yang digolongkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai ulama yang hidup di masa tabaqah as-sabi'ah, tabaqah yang ketujuh. Siapa tabaqah ketujuh ini? Yaitu tabaqah ru'us ad-da'at tabi'in, tabaqah yang besar ulama di masa tabi'ut tabi'in. seperti Sufyan al-Thawri, al-Imam Syu'bah, al-Imam Malik ibn Anas rahimahumullah. Beliau menasihatkan dengan nasihat yang baru saja kita dengarkan bersama. Kemudian disebutkan pula oleh al-Imam Ibn Battah di dalam kitab As-Sharhu wal-Ibanah, beliau menyatakan waqad ajma'atil ulama min ahli al-fiqh wal-ilmi wal-nufsat wal-ubbad wal-zuhad min awwal hadhihi al-umma ila waqtina hadha. Sungguh telah bersepakat para ulama, perhatikan, telah bersepakat para ulama, konsensus bersama ulama, baik dari kalangan ulama fikih ataupun para ulama hadis, walaupun ulama ahli ibadah dan zuhud, sejak awal umat ini yang dari kalangan sahabat sampai zaman kita, beliau zaman itu, beliau telah hidup ratusan tahun yang lalu, inna salat al-jum'ah wal-idain wa mina wa arafat wal ghazu wal jihad wal hadi ma kulli amin barrin au fajir. Bahwasanya wajib yakni terhadap rakyat untuk melakukan salat Jumat bersama pemerintah, melakukan salat dua hari raya dan haji bersama pemerintahnya. Baik pemerintah itu adalah pemerintah yang baik, yang bertakwa, yang menjalankan syariat Islam, adil dan jujur, ataupun pemerintah yang kejam, yang jahat, yang zalim, diwajibkan untuk melakukan ibadah bersama mereka. Dikatakan pula oleh Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah di dalam kitab Ar-Risalah wal Ar-Risalah al-Wafiyah halaman 135, qala wa ta'atu li barrihim wa fajirihim lazimatun fi thamaniyati asya. Taat kepada penguasa, baik penguasa yang bertakwa yang baik maupun penguasa yang jahat, dalam 8 perkara. Tetap berlaku kewajiban taat kepada penguasa dalam 8 perkara. Kata beliau, apa 8 perkara itu? Salat. Ini yang pertama. Salat juga terkait di dalamnya masalah penentuan waktu salat. Alhamdulillah, pemerintah kita membantu rakyat untuk menentukan waktu-waktu salat. Disiapkan jadwal oleh pemerintah kita. Maka rakyat mengikuti ketentuan waliul amr. Jangan ada yang menyelisihi atau menyimpang keluar dari ketentuan pemerintah. Anu Ustaz, soalnya kita melihat adanya beberapa kesalahan. Ada beberapa waktu yang waktu sholat yang ternyata belum tiba waktunya, seperti sholat subuh lebih maju 15 atau 20 menit. Maka jika Anda adalah orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengetahui waktu masuknya sholat, Anda memiliki kemampuan secara ilmu, Anda memiliki kemampuan untuk mengetahui dan melihat sehat fisik Anda untuk melihat kapan terbitnya fajar, maka jangan Anda putuskan sendiri. Jangan kemudian Anda menulis selebaran atau buletin atau majalah atau artikel-artikel melalui media-media yang ada ini, kemudian disebarkan di tengah masyarakat bahwa jadwal waktu yang diletakkan oleh pemerintah adalah salah. Tetapi kewajiban Anda adalah datang kepada instansi atau lembaga terkait pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, sampaikan hujah-hujah Anda bahwa Anda mengetahui waktu masuknya subuh tidak sama dengan jadwal yang diletakkan oleh pemerintah. Sebutkan hujah-hujahnya, ini bukti-buktinya. Jangan kemudian main hakim sendiri, bicara di dalam sebuah ceramah, menyampaikan di masjid sehingga menimbulkan kegaduhan, keributan antar anggota takmir atau satu masjid dengan masjid yang lainnya. Ini tidak dibenarkan. Semua itu adalah hak pemerintah. Kalau salah bagaimana Ustaz pemerintah? Kalau salah itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab antum sebagai rakyat. Tidakkah kita melihat bagaimana bimbingan sahabat Nabi dalam hal ini? Sebelum saya sebutkan bimbingan para ulama tentang permasalahan ini, saya lanjutkan pernyataan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah. Beliau melanjutkan, "As-salat wa az-zakah wa as-siyam wal hajj wal jihad wal miqyal wal mizan wal ahkam." Summa naqala al-ijma' ala dhalik. Kata beliau, 8 perkara tadi yang wajib rakyat bersama pemerintahnya dan tidak berselisih dengan pemerintahnya adalah pertama salat. Salat yang dimaksud salat 5 waktu ini terkhusus salat Jumat dan juga salat 2 hari raya. Kemudian zakat. Memang semestinya zakat itu diserahkan kepada pemerintah. Barakallahu fikum. Semoga pemerintah ini diberi oleh Allah taufik untuk bisa menghimpun zakat dari masyarakat dan meletakkannya pada tempatnya yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, afsyar, yakni berpuasa di dalam menentukan keluar masuknya bulan puasa bersama pemerintah. Siapa yang menyatakan ini? Sekali lagi, ulama kita, dinukilkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, dan beliau menyatakan bahwa ulama telah berijma, telah bersepakat. Antara lain, ibadah jama'iyah tersebut adalah apa? Puasa Ramadan. Keluar dan masuknya bulan Ramadan wajib bagi rakyat mengikuti pemerintahnya. Bukan ini hak pribadi-pribadi, bukan pula hak organisasi-organisasi kemasyarakatan, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan mengurangi rasa ukhuwah, kesatuan kaum muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Tahun-tahun dari waktu ke waktu kita dilanda oleh kesedihan ini. Tidak sedikit dari pihak-pihak di masyarakat yang mencoba mendahului pemerintah. Sekali lagi, ini adalah nasihat para ulama. Kalau Anda bermadhab Syafi'i, maka ulama dari madhab Syafi'i menyatakan seperti ini. Kalau Anda orang yang bermadhab Hambali, maka para ulama dari kalangan Hanabilah juga menasihatkan kepada kita seperti ini. Para ulama kita semuanya ijma. Abi Al-Imam Ibnu Battah menyatakan telah bersepakat ulama. Kemudian berikutnya Imam Abu Amr Ad-Dani menyatakan telah sepakat para ulama bahwa urusan ibadah yang jama'i yang seperti ini adalah wewenang pemerintah atau waliul amr. Dan itu pun sampai hari ini, sampai sekarang, para ulama menasihatkan hal yang sama. Tidak cukup waktu untuk saya menukilkan satu persatu pernyataan para ulama sejak dahulu kala tentang permasalahan ini. Sebagian masyarakat, pribadi maupun organisasi, mendahului pemerintah mengumumkan kapan itu bulan Ramadan dan kapan itu hari raya, sehingga masyarakat yang lainnya bertanya-tanya, gimana ini, ikut yang mana, ikut pemerintah atau ikut ini, kapan kita berpuasa. Gaduh di masyarakat, yang masjid ini sudah tarawih, yang masjid sana belum tarawih. Pemandangan yang tidak baik. Begitu juga ketika bulan Ramadan telah usai memasuki Idul Fitri, sebagian masyarakat ribut lagi, kapan Idul Fitri, mau ikut mana kita, ikut ketentuan organisasi ini atau ikut pemerintah. Sebagian masyarakat di hari ini telah melakukan sholat id dan berbuka dari puasanya, memakai baju baru, mengatakan minal aidin wal faizin, sementara sebagian masyarakat muslim yang lainnya, tetangga sebelah, belum berhari raya, masih berpuasa. Para hadirin yang dimuliakan, ini semua bimbingan para ulama. Semua ini bimbingan para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka saya menghimbau diri saya pribadi, teman-teman saya, murid-murid saya, guru-guru saya, tetangga saya, dan semua kaum muslimin, untuk benar-benar menjadikan pemerintah itu sebagai pengambil keputusan dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di sana ada sebagian muslim yang bukannya ikut pemerintah, malah ikut pemerintah negara lain. Kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, sibuk menelpon saudaranya yang ada di Saudi Arabia atau berada di Yaman. Kapan pengumuman pemerintah Saudi? Kapan Ramadan? Kalau diumumkan, oh besok hari Senin pemerintah menyatakan sudah Ramadan, maka mereka berpuasa. Sementara pemerintah kita di Indonesia menyatakan masih belum melihat hilal, sehingga bulan Syaban digenapkan, disempurnakan bilangannya menjadi 30 hari dan puasa itu baru hari Selasa misalnya. Tapi dia ikut pemerintah di negeri lain. Ya subhanallah. Begitu juga hari raya Idul Fitri. Sibuk mencari informasi dan menyebarkan ke masyarakat sehingga terjadi kegaduhan di masyarakat kita. Kincangan dan terkoyaknya ukhuwah dan kesatuan kaum muslimin di negeri ini. Padahal kalau kita mau jujur, mau ilmiah, mau tenang, menghilangkan rasa emosi dan egois, semua itu jawabannya, mudah jawabannya. Para ulama di masa ini, kalau Anda mengikuti Saudi Arabia atau mengikuti Yaman, negeri Yaman, heran kita, para ulama di negeri Saudi sendiri menasehatkan kepada kita semuanya yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Afrika dan yang lainnya untuk mengikuti pemerintah masing-masing. Para ulama di Saudi berfatwa bahwa kita yang ada di Indonesia mengikuti pemerintah Indonesia. Pemerintahnya sendiri. Jangan berselisih dengan pemerintahnya. Nah kok kita yang di sini mau ikut di sana? Fatwa yang aneh, barakallahu fikum. Ya Ustaz, karena saya berkeyakinan bahwa perbedaan matlah itu tidak berpengaruh terhadap munculnya hilal. Sehingga yang saya yakini adalah mazhab yang menyatakan kalau hilal Ramadan atau hilal Idul Fitri sudah terlihat di sebuah negeri, di negeri-negeri muslimin, maka wajib terhadap seluruh umat Islam di belahan bumi ini untuk mengikuti pengumuman tersebut. Berpuasa atau Idul Fitri. Baik, kita hargai pendapat Anda. Tapi perlu Anda lengkapi apa yang Anda yakini dan Anda baca atau Anda ketahui. Perlu saya kabarkan bahwa di masa ini, di antara ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Nasir Al-Abbad, dan yang lainnya, berpendapat dengan pendapat pertama bahwa masing-masing negeri ada ru'yahnya sendiri, mengikuti pemerintahnya masing-masing. Sementara pendapat kedua yang menyatakan bahwa jika terlihat hilal di satu negeri muslim, misalkan di Malaysia, maka seluruh muslimin di penjuru bumi ini wajib berpuasa. Di antara yang mendukung kuat pendapat ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sebatas apa yang saya baca selama ini, sekali lagi, sebatas yang saya ketahui dan saya baca dari karya-karya ulama dalam membela pendapat kedua ini, di dalam menguatkan pendapat kedua bahwasanya kalau terlihat hilal di satu negeri maka seluruh muslimin di negeri lain di penjuru dunia wajib mengikutinya, adalah pemaparan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya belum mendapati selengkap dan sekuat beliau di dalam mempertahankan pendapat ini. Beliau sekali lagi berpendapat, apabila ada sebuah negeri muslim telah mengumumkan berhasil melihat ru'yah, seluruh negeri muslimin harus mengikutinya. Tetapi beliau seorang ulama yang pandangannya luas, di bawah bimbingan manhaj, mengikuti bimbingan para ulama terdahulu, kata beliau, hal yang seperti ini di masa yang kita hidup sekarang sulit terwujud. Bahwa apabila terlihat hilal di sebuah negeri, seluruh muslimin di negeri manapun wajib mengikutinya, sulit terwujud. Karena sekarang muslimin hidup di negara dan negeri-negeri pemerintah sendiri-sendiri. Masing-masing pemerintah punya kebijakan. Kita beliau. Bukankah demikian? Masing kita dengan negara tetangga saja bisa berbeda. Apalagi kita dengan Pakistan. Apalagi kita dengan Yaman dan Saudi Arabia. Kita dengan Malaysia saja bisa berbeda kebijakan pemerintahnya. Maka Syekh menyatakan, perhatikan baik-baik. Beliau mengalah. Beliau tidak egois dan emosional mempertahankan pendapatnya yang telah beliau tulis dengan penuh keilmian. Kata beliau, sambil menunggu terwujudnya khilafah yang satu, pemerintahan yang satu, melihat realita yang seperti ini, saya nasihatkan kepada seluruh muslimin dimanapun mereka tinggal untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Agar, kata beliau, tidak semakin membuat banyaknya perpecahan ini. Sudah terpecah dengan negara-negara, ternyata di masing-masing negara pecah lagi masing-masing muslimin. Maka untuk memperkecil efek negatif ini, saya nasihatkan kepada seluruh muslimin untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa bimbingan para ulama. Sehingga atas dasar itu, sekali lagi saya menghimbau semua lapisan masyarakat muslim, demi terjaganya wibawa pemerintah, demi terjaganya ukhuwah kaum muslimin, dan demi datangnya serta turunnya rahmat Allah kepada muslimin di negeri ini, ayo kita benar-benar menunaikan hak pemerintah dan menunaikan kewajiban kita terhadap pemerintah kita dan mengikuti bimbingan Al-Quran serta sunnah Rasul di dalam menyikapi berbagai urusan umat ini. Jangan sampai kita mempertahankan gengsi pribadi, gengsi kelompok, gengsi organisasi, dan yang semisalnya. Sungguh seorang muslim di negeri ini yang cinta kepada negeri ini, cinta kepada muslimin, dia akan mengalah. Dia akan menyerahkan urusan ini kepada Al-Quran dan sunnah. Menyerahkan urusan ini kepada walil amr sebagai pihak yang berwenang di dalam mengurus umat ini. Di akhir kesempatan ini, saya berdoa untuk semuanya, untuk muslimin di negeri ini, terkhusus pemerintah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada rakyat muslim di negeri ini, dan memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kaum muslimin di negeri ini. Semoga Allah memberikan semangat kepada pemerintah kita untuk punya kemauan beramal dengan Al-Quran, beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam semua keputusannya dan di semua lembaga yang dibimbingnya atau yang diperintahnya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, mengampuni dosa pemerintah kita, dan tidak menjadikan dosa-dosa tersebut sebagai sebab turunnya azab, sebagai sebab turunnya malapetaka di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum muslimin di negeri ini dan pemerintah muslimin di negeri ini dari makar-makar musuhnya, makar-makar Yahudi dan Nasara serta kaum kufar yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada berbagai kelompok yang masih punya kebiasaan menentang pemerintah, mengkafirkan pemerintah, melakukan tindakan-tindakan provokasi terhadap rakyat untuk menentang penguasanya. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para sahabat serta ulama generasi salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Terkumpul di hadapan saya banyak kertas yang diisi pertanyaan, namun saya melihat waktu sudah cukup dan kemampuan yang ada sudah habis, terbatas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semua kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang membantu lancarnya acara ini, terkhusus kepada waliul amr pemerintah Kabupaten Purbalingga dan juga kepada takmir Masjid Darussalam, Masjid Agung di kabupaten ini. Semoga amalan mereka dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barakala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.